بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Salatatil Usul, masih membahas tentang empat perkara yang wajib dipelajari oleh setiap kaum muslimin, yaitu yang pertama adalah al-ilmu, berilmu. Yang kedua al-amalu, beramal, mengamalkan ilmu yang telah diketahui, dipelajari. Dua-duanya harus ada, ilmu dan amal. Yang tidak memiliki ilmu harus belajar, harus berilmu, mempelajari ilmu tentang agamanya, terutama tentang perkara-perkara yang Allah wajibkan kepadanya sebagai seorang muslim, dan perkara yang paling penting yang Allah wajibkan adalah masalah tauhid, sehingga seorang muslim wajib untuk mempelajari tauhid. Apa itu tauhid? Apa konsekuensinya? Dan juga lawannya, kesyirikan. Karena kita tidak bisa memahami tauhid dengan sempurna sampai kita memahami lawannya, supaya semakin jelas makna tauhid dan kita berhati-hati dari lawannya, yaitu syirik. Ini harus dipelajari oleh setiap muslim. Dan juga yang lainnya, dari amalan-amalan yang wajib seperti salat fardu 5 waktu sehari semalam, ini merupakan rukun Islam yang paling penting setelah syahadat. Syahadat isinya tentang tauhid. Itu yang pertama kali kita pelajari, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ada pembahasan tersendiri. Kemudian setelah itu salat. Salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab nanti di hari kiamat dari amalan seorang hamba. Jadi kalau dia muslim bertauhid, maka yang pertama kali nanti dihisab adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka dia akan sukses, beruntung. Tapi kalau sholatnya tidak baik, artinya tidak memperhatikan rukun-rukunnya dan yang lainnya, maka dia akan merugi. Di antara rukun sholat adalah tumaknina, yakni dia tidak cepat bergerak atau melakukan gerakan sholat yang memungkinkan dia membaca bacaan yang minimal, atau tulang sendinya kembali ke tempatnya, tenang sebentar. Itu tumaknina. Mungkin sebagian muslimin kurang perhatian ketika dia iktidal, sami Allahu liman hamidah, maka harusnya dia tangannya ke bawah atau mungkin sedekap sebagian. Setelah itu baca Rabbana lakal hamdu. Nah, itu minimal tumaknina, baru dia sujud Allahu akbar. Tapi kita lihat sebagian muslimin sami Allahu liman hamidah langsung sujud. Nah, ini tidak tumaknina. Berarti apa? Terancam sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya gak sah, ya kita khawatir di akhirat nanti sholatnya tidak baik atau rusak, akan berpengaruh kepada amalan yang lain, zakatnya, puasanya, dan yang lainnya. Sholat sebagai barometer. Demikian pula di antara rukun sholat adalah sujud. Nah, sujud pun sama harus tumaknina dan di atas atau dengan anggota-anggotanya. Itu ada berapa? 7 anggota sujud. Yang pertama dahi. Dan Nabi mengisyaratkan dengan hidungnya. Artinya kalau sujud, dahi dan hidung harus nempel ke tempat sujud, ke lantai atau sajadah. Bahkan Nabi mengancam tidak ada sholat, maksudnya tidak sah sholat lagi siapa yang tidak menempelkan, meletakkan hidungnya ke lantai. Jadi harus yakin nempel. Ya, tidak mesti harus ditekan, yang penting ada yang nempel. Ujungnya nempel sudah cukup. Kalau enggak nempel, khawatir terancam hadis ini tidak sah salat. Dan juga dengan 2 telapak tangan. Kemudian 2 lutut dan juga ujung jari jemari kaki disunahkan dihadapkan kemana? Ke kiblat, ditekuk ke arahkan, diarahkan ke kiblat. Ini yang utamanya. Ini banyak nempel ujung-ujung jarinya di lantai. Nah, itu di antara contoh tentang ilmu yang harus dipelajari. Dan juga yang lainnya. Jadi, ilmu apa saja yang wajib dipelajari? Ilmu tentang amalan yang wajib. Begitu. Dan ditambah ilmu tentang sesuatu yang akan kita kerjakan. Walaupun hukumnya tidak wajib, kalau kita ingin mengerjakannya, pelajari ilmunya. Contohnya apa? Ya, sholat sunnah, sholat tarawih, dan yang lainnya. Kita ingin mengamalkan amalan sunnah, pelajari hukum-hukumnya agar amalan sunnah tersebut benar dan diterima. Kalau tidak pelajari, ya tidak akan sah, tidak akan diterima. Walaupun mungkin tidak berdosa, tapi kita tidak manfaat amalannya, tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga atau sebelumnya, ilmu dan amal ini jangan diremehkan salah satunya. Jangan sampai wah kamu punya ilmu tidak diamalkan, bahaya. Sama yang tidak punya ilmu pun bahaya. Kenapa? Kebodohan adalah pangkal kerusakan, penyakit yang kronis, sebab penyimpangan, kerusakan, kemaksiatan, dan juga yang lainnya, radikalisme, terorisme, itu di antara sebab utamanya adalah al-jahl, bodoh. Mereka yang ngebom bunuh diri, kenapa? Bodoh, nggak ngerti. Mereka menyangka inilah jihad. Kenapa? Nggak ngerti. Ada yang datang, kasih syubhat, kasih ilmu, ya kasih penjelasan. Dia tertarik. Dia nyangka ini kebenaran. Padahal itu kebatilan. Nah, ini karena apa? Dia tidak belajar ilmu yang sebenarnya. Mungkin pula kemaksiatan yang lainnya, sebab utamanya adalah kebodohan. Begitu. Jadi bodohnya bahaya. Yang beramal tanpa ilmu bahaya. Yang berilmu dan tidak beramal juga bahaya. Jangan saling meremehkan. Walaupun yang punya ilmu yang tidak diamalkan, ini lebih berat tanggung jawabnya. Yang bodoh, dia masih ada harapan. Ketika diajari, dia mau. Begitu. Jadi yang punya ilmu, statusnya lebih berat sebenarnya. Harus berusaha untuk mengamalkannya. Kalau tidak, bisa jadi bumerang. Kemudian yang ketiga yang wajib kita pelajari adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan, menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari. Setelah kita pelajari ilmu dengan benar, kita faham, kemudian kita amalkan, maka kita sampaikan kepada yang lain, kepada orang tua, saudara, tetangga, teman. Kalau enggak mampu dengan ucapan kita karena keterbatasan kemampuan, kita mungkin faham tapi ketika menyampaikan enggak mampu, ya bisa dengan mengajak orang untuk datang ke majelis seperti ini, termasuk dakwah juga, atau memberikan buletin atau buku terjemahan Ahlus Sunnah atau majalah, termasuk dakwah. Jadi tidak mesti harus berceramah. Tapi kalau kita mampu menyampaikan dengan ucapan, silakan. Dan tidak mesti ceramahnya, ini sekedar menegur, menyampaikan satu faedah, termasuk dakwah. Jika ada yang datang, mau datang ke makam yang dianggap para wali, ziarah ke sana untuk cari berkah, kita larang. Ini enggak boleh. Kenapa? Ini syirik. Nabi melarang kita untuk menjadikan kuburan sebagai ibadah, sebagai tempat ibadah yang rutin didatangi. Dilarang oleh Nabi. Dilarang di sana membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nabi melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang solehnya sebagai masajid. Maksudnya apa? Tempat-tempat ibadah. Bisa maksudnya ada masjid di atas kuburan, bisa juga kuburannya dijadikan ibadah. Sholat di situ, baca Al-Quran di situ. Nabi memberitahukan mereka, orang-orang Yahudi, Nasrani, dilaknat oleh Allah karena ini. Maka kita larang, hati-hati jangan. Kalau ingin memberikan kebaikan kepada yang telah meninggal dunia, doakan. Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Cukup dengan doa kita, akan Allah kabulkan ketika doanya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar ketika melaksanakan tiga amalan tadi. Berilmu, belajar maksudnya, beramal dan berdakwah, mesti sabar. Kalau enggak sabar tidak bisa kita melakukan tiga amalan tersebut. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, as-sabru habsun nafsi ala ta'atillah. Yang namanya sabar adalah menahan jiwa untuk taat kepada Allah, mengendalikan jiwa kita, mengkondisikan, mengarahkan jiwa kita agar mampu menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa habsuha an maksiatillahi, dan juga menahan jiwa kita, menahan jiwa dari bermaksiat kepada Allah. Kita tahan, kita kendalikan jiwa kita, jangan sampai melakukan maksiat. Ketika ada kecenderungan, keinginan maksiat, kita tahu ini maksiat, kendalikan jiwa kita. Nasihati, jangan. Ini maksiat, ini haram, tidak boleh. Tinggalkan, jauhi, ganti yang lain. Segera cari gantinya yang sunnah. Atau kalau enggak ada yang mubah. Begitu. Wahabsuha anit tasakhuti min aqdarillahi. Kemudian menahan jiwa dari marah, dari kemarahan terhadap takdir-takdir Allah. Ditahan, jangan sampai marah ketika mendapatkan musibah. Takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginannya. Takdir Allah ada dua, ada yang sesuai dengan keinginan seperti kesehatan, harta, anak, dan yang lainnya, kenikmatan-kenikmatan. Itu dihadapi dengan syukur. Ada jenis yang kedua, takdir Allah yang tidak sesuai dengan selera dan keinginan manusia, yang bisa kita sebut dengan musibah-musibah. Maka dihadapi dengan kesabaran. Jangan sampai marah, dan kita yakini inilah yang Allah takdirkan, yang Allah kehendaki, dan pasti ini yang terbaik buat saya, dan pasti ada hikmahnya. Itu yang harus diyakini oleh seorang muslim. Fayuhbisu an-nafsa an-tasakhuti wa tadajjuri wal malali. Maka dia menahan jiwanya dari marah, keluh kesah, dan bosan ketika menghadapi musibah-musibah. Wa yakunu daiman nasyitan fi da'wati ila dinillahi wa in udhiya. Dan dia tetap senantiasa bersemangat di dalam berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah. Jadi kalau mengajak, berdakwah ila Allah, kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu. Bukan mengajak manusia kepada diri kita atau keluarga kita atau masyarakat tempat tinggal kita atau golongan kita, suku kita, bukan, tapi kepada Allah. Ajak manusia agar kembali kepada agama Allah. Ini menunjukkan keikhlasan orang yang berdakwah tersebut. Wa in udhiya, walaupun ia diganggu, dia tetap bersabar. Sabar itu diantara buah atau hasil dari keikhlasan. Lianna adiyatad da'in ilal khairi min tabi'atil bashari illa man hadallahu. Dikarenakan mengganggu orang-orang yang berdakwah, yang mengajak manusia kepada kebaikan, itu termasuk tabiatnya manusia. Jadi manusia itu inginnya mengganggu, mengganggu orang yang mengajak kepada kebaikan, kecuali orang yang Allah berikan hidayah. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Ta'ala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa laqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta ataahum nasruna. Al-An'am ayat 34. Dan sungguh para rasul sebelummu, mereka telah didustakan oleh kaumnya, namun mereka, para rasul tersebut, bersabar terhadap pendustaan yang dilakukan oleh kaumnya dan terhadap gangguan yang dilakukan oleh kaumnya kepada mereka, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Wa kullama qawiyatul adhiyatu qaruba an-nasru. Ini yang perlu kita ingat. Setiap kali gangguan itu semakin besar, kok tidak menurun, baik apa jumlahnya atau tekanannya kok semakin kuat, semakin banyak, maka semakin kuat gangguan, maka semakin dekat pertolongan. Itu yang harus diingat. Jangan putus asa. Semakin kuat, kita yakin sebentar lagi insya Allah akan datang pertolongan. Yang penting kita hanya sabar dan tetap istiqomah di atas syariat. Jangan sampai ketika kita berdakwah, manusia mengganggu atau banyak ujian, banyak gangguan, kita berubah pikiran. Wah, kita harus ubah gitu caranya. Kita harus ganti begitu caranya. Jangan seperti itu. Kita tetap berdakwah dengan cara yang sunnah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan diubah dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh beliau, atau dengan acara-acara yang sifatnya bid'ah atau yang sejenisnya. Jangan. Walaysa nasru mukhtassan bi anyan surah al-insan fi hayatihi wa yara athara da'watihi. Dan yang namanya pertolongan tersebut tidak hanya khusus untuk orang yang ditolong ketika masih hidup dan melihat pengaruh dari dakwahnya. Dia melihat dakwahnya telah diterima oleh masyarakat. Memang itu pertolongan, tapi bukan hanya itu yang namanya pertolongan. Bahkan yang namanya pertolongan yakunu walau ba'da mautihi. Bisa dikatakan pertolongan walaupun setelah sang dai ini meninggal dunia. Di mana Allah menjadikan hati-hati manusia menerima dakwah yang dia sampaikan, mengambilnya dan berpegang teguh kepadanya. Maka ini juga yu'tabaru nasran li hadzal da'iyah wa in kana mayitan, termasuk pertolongan bagi dai ini walaupun dia sudah meninggal dunia. Maka wajib bagi seorang dai untuk tetap sabiran, bersabar di dalam dakwahnya, mustamirran fiha, dan terus menerus di dalam berdakwah, bersabar di dalam menyampaikan agama Allah kepada manusia, dan juga bersabar di dalam menghadapi rintangan dakwahnya atau orang-orang yang merintangi dan mengganggu dakwahnya. Maka inilah contohnya para rasul shalawatullah wasalamuhu alaihi. Mereka diganggu dengan ucapan, dengan perbuatan. Maka Allah menjelaskan tentang keadaan para rasul tersebut, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Dzariyat ayat 52. Demikianlah, tidaklah datang kepada mereka, yakni orang-orang sebelum mereka dari seorang rasul, kecuali kaumnya akan berkata sahirun aw majnun, akan mengatakan para rasul ini sahir, dia seorang tukang sihir, aw majnun, atau orang gila. Demikianlah, telah datang kepada orang-orang sebelum mereka dari para rasul, kecuali kaumnya akan mengatakan rasul ini sahir, tukang sihir, atau orang gila. Ini vonis yang diucapkan oleh kaum para rasul. Mereka mengatakan rasul itu tukang sihir atau gila. Tentunya ini ucapannya sangat besar sekali, sangat jelek. Tuduhannya sangat luar biasa jeleknya. Tetapi mereka, para rasul, tetap sabar. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi seorang musuh dari kalangan orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa. Tetapi wajib bagi seorang dai untuk menerima semuanya itu bisabar, dengan kesabaran. Dan lihatlah firman Allah Azza wa Jal kepada Rasulnya, inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran secara berangsur-angsur. Maka perkiraan kita, kelanjutan ayat ini adalah, hendaknya engkau bersyukur atas nikmat Rabbmu. Ini perkiraan kita. Tetapi Allah menyatakan fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah di dalam menjalankan, menyampaikan hukum Rabbmu. Maka pada ayat ini terdapat isyarat bagi siapa saja yang menegakkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, mesti dia akan mendapatkan sesuatu yang membutuhkan kesabaran, yakni gangguan dari orang-orang yang dia dakwahi. Maka lihatlah kepada keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau dipukul atau dipukuli oleh kaumnya, dan mereka membuat atau melakukan suatu perbuatan yang membuat Nabi terluka, berdarah. Ini melempari Nabi dengan batu, dengan kerikil, sehingga beliau berdarah. Maka Nabi dalam atau sambil mengusap darah dari wajahnya, beliau mengatakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Ini menunjukkan betapa tingginya kesabaran Nabi kita. Terluka, diganggu kaumnya, sampai terluka tetap bersabar, tidak marah. Maka wajib bagi seorang dai untuk bersabar dan mengharap pahala ketika berdakwah. Bersabar ada tiga jenis. Yang pertama, bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bersabar di dalam meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Yang ketiga, bersabar di dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang Allah berikan kepadanya. Baik takdir yang sifatnya tidak ada usaha para hamba padanya, yakni memang murni ujian dari Allah, Allah yang mengujinya dengan tanpa sebab atau ya tanpa sebab gangguan manusia. Begitu. Misalkan sakit, nggak ada yang mukul, nggak ada apa, sakit, nggak tahu sebabnya. Maka ini murni ujian dari Allah. Atau menghadapi takdir Allah yang disebabkan oleh gangguan sebagian hamba, sebagian manusia, apakah dicaci maki, dipukul atau yang lainnya, ini pun harus dihadapi dengan kesabaran. Kemudian dalil dari empat perkara ini adalah surat Al-Asr, ilmu, amal, dakwah dan sabar. Dalilnya apa? Surat Al-Asr yang kita sudah menghafalnya. Wal 'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Maka kata Syekh rahimahullah, dan dalil maksudnya dalil atas tiga tingkat, empat tingkatan ini, yaitu firman Allah wal 'asr. Allah bersumpah pada surat ini dengan al 'asr, yaitu ad-dahr, masa, waktu, yang merupakan tempat berbagai macam kejadian, peristiwa yang baik maupun yang jelek. Maka Allah bersumpah bahwasanya seluruh manusia berada di dalam kerugian, kecuali yang memiliki empat sifat: iman, amal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan jihad, jihadun nafs, memerangi jiwa, mengendalikan jiwa kita, itu ada empat tingkatan. Yang pertama, kita menundukkan jiwa kita, mengendalikan jiwa kita untuk mampu mempelajari petunjuk dan agama yang benar. Agama yang benar, yaitu agama Islam. Yang mana tidak ada kebahagiaan dan keberuntungan di dunia maupun di akhirat kecuali dengan ilmu ini. Perlu dengan kesabaran, mujahadah, kesungguhan. Yang kedua, mengendalikan jiwa agar mampu mengamalkan ilmu tersebut setelah dia mengetahuinya. Yang ketiga adalah mengendalikan jiwa agar mampu mendakwahkan, menyampaikan dan mengajarkan ilmu yang dia miliki kepada orang yang tidak mengetahuinya. Yang keempat, mengendalikan jiwa agar mampu bersabar ketika menghadapi beban-beban dakwah, gangguan-gangguan dakwah kepada Allah. Dan juga ini gangguan atau beban dakwah, beratnya dakwah dan gangguan makhluk harus disikapi dengan kesabaran. Serta siap mengemban semuanya itu karena Allah. Maka apabila seorang hamba mampu menyempurnakan empat tingkatan ini, dia dikatakan Rabbaniyin. Rabbani, Abdun Rabbani, Insan Rabbani. Yani yang berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Ini manusia yang sempurna. Maka Allah Azza wa Jal bersumpah pada surat ini dengan masa bahwasanya seluruh manusia berada di dalam kerugian, kebangkrutan, kegagalan, walaupun banyak hartanya, anaknya, dan tinggi kedudukannya, jabatannya. Kecuali mereka yang memiliki empat sifat ini, yaitu beriman, mencakup segala sesuatu yang akan mendekatkan dia kepada Allah berupa keyakinan yang sahih dan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita bertanya, katanya ilmu. Kok di sini dalam ayat disebutkan beriman. Innalladzina amanu. Maka kita katakan ilmu termasuk bagian dari iman. Karena diantara bagian dari iman adalah keyakinan. Iman itu ada keyakinan, ada ucapan, ada amalan. Ilmu masuk dari keyakinan. Kita belajar, kemudian kita yakini. Nah, itulah ilmu. Dan itulah bagian dari iman. Atau bisa kita katakan, kita tidak bisa beriman dengan benar sampai berilmu. Jadi kalau dikatakan kecuali orang-orang yang beriman, berarti yang dia berilmu sebelumnya. Yang kedua, beramal soleh, yaitu segala ucapan atau perbuatan yang akan mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jal. Yani ketika yang melakukannya ikhlas karena Allah dan mencocoki atau mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, at-tawasi bil haqqi, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat di dalam mengerjakan kebaikan dan menganjurkan kebaikan serta mendorong menyemangati orang untuk berbuat kebaikan. Yang keempat, saling berwasiat dengan kesabaran. Yakni sebagian mereka berwasiat kepada yang lainnya agar bersabar ketika mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan serta menghadapi takdir-takdir Allah. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran mencakup amar ma'ruf nahi mungkar, yang dengan keduanya umat ini menjadi tegak dan baik dan akan mendapatkan pertolongan serta akan mencapai, bisa menggapai kemuliaan dan keutamaan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yang mana keadaan kalian ini menyuruh manusia kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Imran ayat ke 110. Sudah isya belum? Mungkin kita sebutkan ya. Itu jadi sudah selesai pembahasan 4 perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Inilah 4 syarat atau kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semakin sempurna seseorang memiliki 4 sifat ini, semakin sempurna kebahagiaan dia di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.